Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih pada permasalahan yang keenam yang membahas tentang jual beli yang dilarang. Kita masuk pada poin yang ketiga. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, salisan bai'ul muslimi ala bai'i akhihi. Yang ketiga, jual beli yang dilarang diantaranya adalah bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Seorang muslim menjual barang yang sedang terjadi transaksi dengan saudara muslim yang lainnya. Mithaluhu, contohnya, an yaqula liman ishtara syai'an bi'asyarah, ana abi'uka mithlahu bi'arkhas minhu, au abi'uka ahsan minhu binafsi thaman. Li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Contohnya, contoh jual beli yang dilarang pada poin yang ketiga ini, yaitu seseorang membeli suatu barang yang barang itu sedang dilakukan transaksi atau kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelumnya. Ini dilarang. Contohnya, an yaqula liman ishtara syai'an bi'ajarah. Ada seorang pedagang yang dia berkata kepada pembeli yang membeli suatu barang di suatu tempat dengan harga bi'asyarah 10 real, atau katakanlah oleh kita 500 ribu atau 100 ribu atau berapalah nominal barang tadi. Biasa di pasar pedagang satu dengan yang lain berdekatan. Ketika dia mendengar ada pembeli bertanya kepada pedagang di sebelahnya, berapa ini harganya? Oh, itu 100 ribu. Yang itu 50 ribu. Kemudian pembeli tadi sudah tertarik dengan suatu barang. Sudah, saya ambil yang ini saja dengan harga 100 ribu. Datang pedagang yang di sebelahnya karena dia dengar. Akhirnya dia mendatangi pembeli tadi. Padahal sang pembeli sudah melakukan transaksi mengambil barang yang dipilih, tinggal melakukan pembayaran kepada penjual yang sebelahnya. Nah, datang penjual ini berkata kepada sang pembeli, ana abi'uka bi'asyarah. Saya menjual barang yang sama dengan itu harganya 80 ribu. Kalau tadi dia beli sama yang sedang ditawar 100 ribu. Katakanlah penjual A. Si B ini mendatangi penjual A, bertanya berapa harga barang ini? 100 ribu. Kemudian si C, penjual C, datang kepada si pembeli tadi. Kemudian berkata kepadanya, saya menjual barang itu juga, ada di toko saya, ada di sebelah sini, saya kasih harga 80 ribu. Nah, yang seperti ini dilarang, tidak diperbolehkan. Ana abi'uka mithluhu bi'arkhas minhu. Aku jual barang yang sama dengan itu, harganya lebih murah. Padahal saudara kita, si pembeli tadi, sedang melakukan transaksi. Akan melakukan jual beli dengan saudara kita yang juga sesama pedagang, sesama penjual. Kita masuk pada saat mereka melakukan transaksi. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang apa saja yang ditawarkan dan kondisi bagaimana saja yang sedang terjadi, ini dilarang. Baik itu di toko atau di lapak, kita sedang membaca mungkin ada dua orang yang sedang melakukan transaksi, kebetulan transaksinya enggak di jalur pribadi. Begitu tahu barang, langsung dia jawab di grup itulah. Sementara dia sedang tanya-tanya ini, itu, dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk, afwan, ya Aba Fulan, ana jual juga yang seperti itu, harganya lebih murah. Sementara kita tahu saudara kita tadi sedang negosiasi dengan orang atau pedagang sebelum kita. Kita dilarang untuk masuk ketika itu. Sampai kapan? Sampai dia membatalkan transaksi dengan yang pertama, baru kita boleh menawarkan barang kita kepadanya. Atau abi'uka ahsan minhu minafsi thaman. Pedagang yang kedua tadi berkata kepada calon pembeli, saya punya barang lebih bagus dari barang itu. Mereknya lebih terkenal, kualitasnya lebih bagus, saya jual harga sama. Kalau dia tadi yang KW 100 ribu, saya jual yang ori ini juga 100 ribu. Muncul keraguan-raguan pada sang pembeli. Kok bisa ini yang KW dijual 100 ribu, padahal yang sana dia punya barang ori, jual harganya sama. Bimbang dia. Akhirnya membatalkan transaksi yang pertama dan beralih kepada pedagang yang kedua. Ini dilarang, tidak diperbolehkan. Walau barangnya halal yang diperjualbelikan. Misal Magicom atau blender atau apalah perkakas rumah tangga. Sedang terjadi tawar-menawar, kemudian tiba-tiba satu pesan masuk. Entah itu di grup atau di japri. Afwan, ana juga punya barang ori. Seperti yang sedang kamu tanya kepada si fulan itu. Ini contoh barangnya, ini harganya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah salah seorang di antara kalian menjual kepada orang yang sedang melakukan transaksi dengan saudaranya yang lain. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual kepada penjualan orang lain. Artinya, seperti yang dicontohkan tadi, dua orang penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi atau negosiasi, hampir terjadi kesepakatan di antara mereka dan pembayaran, kemudian penjual yang kedua masuk, menawarkan barang. Entah barangnya sama tapi harga lebih murah, atau barangnya lebih bagus dengan harga yang sama. Dua-duanya ini dilarang. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.